Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Bulu Ilmi dan masih berkenaan dengan adab talibul ilmi, adab seorang penuntut ilmu. Dan masih na'am pada adab yang ke-10. Qala مؤلف رحمه الله تعالى وأما الرجوع إلى سنة النبوية فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بين أيدينا ولله الحمد. Adapun kembali kepada sunnah an-nabawiyah, yaitu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah tertetapkan, yang mana sunnah tersebut berada di hadapan kita. Sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jauh dari kita. Walillahilhamd, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahfudhatun, dan terjaga. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga. Naam. Hatta ma kana maghduban ala Rasul, فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ بَيَّنُوا سُنَّتَهُ وَبَيَّنُوا مَا هُوَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ. Walaupun dilakukannya kedustaan atas Rasul di dalam suatu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, tetapi diucapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, maka sungguh ahlul ilmi, para ulama, mereka akan menjelaskan. Akan menjelaskan kebenaran hadis tersebut. Wa bayyanu ma huwa maghdhubun alai, dan menjelaskan akan kedustaan tersebut. Akan dijelaskan oleh para ulama. Sehingga muncul di tengah-tengah kita banyak hadis-hadis yang palsu. Nama maudhu. Sehingga kita tahu. Dan ini sudah ditetapkan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi SAW terjaga. Pasti dari para ulama akan menjelaskan akan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kepalsuan. Wa baqiyatis sunnatu walillahil hamdu zahiratan mahfuzatan. Dan juga tetapnya sunnah-sunnah yang ada, segala puji bagi Allah, zahiratan, nampak dengan jelas. mahfudatan, lagi terjaga sunnah-sunnah tersebut. Yastati'u ay insanun ay yasila ilaiha imma bimuraja'atil kutubi inta makana wa illa fafi su'ali ahli al-ilmi. Yastati', yaitu seseorang mampu untuk mencapai kepada hadis-hadis tersebut, melihat hadis tersebut, bimuraja'atil kutub, dengan memuraja'ah, ya, melihat kitab-kitab hadis. 6. Inta makana, jika dia mampu, sanggup untuk melihatnya, membacanya, mentelaahnya. Wa illa, dan jika tidak mampu di dalam hal tersebut melihat dari kitab-kitab hadis, maka dia bisa bertanya dengan ahlul ilmi. Dia bisa bertanya dengan ahlul ilmi, bertanya dengan para ulama. Walakin id qala qailun. Namun jika ada seorang yang berkata, kaifa tuwaffiqu baina ma qulta min ar-ruju'i ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'a annana najidu anna unasan yattabi'una al-kutub al-mu'allafata fil madhahib. Akan tetapi ada seorang yang berkata kepada Ibnu Taimin rahimahullah, bagaimana untuk menggabungkan antara apa yang engkau ucapkan, yaitu untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena anjuran dan ucapan Ibnu Taimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun jika ada orang yang mengatakan seperti ma'anana, bahwasanya kami mendapatkan ada beberapa manusia yang mana mereka mengikuti kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki madhab-madhab, ya, madhab Hambali, madhab Syafi'i, mereka, ulama-ulama mereka menulis kitab-kitab tersebut. Dan manusia mengikutinya. 6. Wa yaqul, dan mengatakan, ana madhabi kada, madhabku ini. Wa ana madhabi kada, dan orang lain lagi mengatakan madhabku ini. Wa ana madhabi kada, dan madhabku ini. Ya, mereka menyebutkan madhab mereka masing-masing. Madhabi ana kada wa fayaqul, maka dia mengatakan ana madhhabi Hanafi, aku bermadhab Hanafi. Ana madhhabi Maliki, aku bermadhab Maliki. Dan ada yang mengatakan ana madhhabi Syafi'i, aku bermadhab Syafi'i. Ana madhhabi Hambali wa ma asbaha dzalik, dan aku bermadhab Hambali dan yang semisal dari hal itu. Ya, diberikan hujjah, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diucapkan dalil, kemudian dia menjawab, madhabku di dalam madhab Hanafi seperti ini, bukan seperti itu. Sehingga ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikalahkan dengan, ya, madhabnya. Ya dan billah. Maka ada jawabannya, tak kala ada seorang yang mengatakan seperti itu. Tak kala disebutkan hadis bahwasanya ini dilarang. Naam, tetapi dengan jawaban orang yang diajak bicara bahwasanya mazhabku ini tidak melarangnya atau yang semisalnya. Maka fal jawab, maka jawabannya annaqul lahum innana jami'an naqul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita katakan kepada mereka bahwa sesungguhnya kami semuanya telah mengatakan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fama makna syahadati anna Muhammadan rasulullah, maka apa makna persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Apakah hanya sekedar pengakuan, ya, begitu saja maknanya? Naam, atau memiliki makna? Qala al-ulama, maka Ibnu Utsaimin mengatakan Berkata para ulama bahwa makna syahadah, persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maknanya adalah ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Wa tasdiqu fima akhbara, dan membenarkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Wa istinabu ma anhu naha wa zajara, dan meninggalkan, menjauhi apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan hardik. Ini makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Wa alla yu'badullahu illa bima syara, dan tidaklah Allah diibadai melainkan dengan apa yang Allah syariatkan, yang Allah telah syariatkan. Naam. Ini diantara ucapan jawaban bagi orang yang mengatakan ya mengagungkan, mengagungkan, menonjolkan madhab-madhab mereka. Tak kala disebutkan suatu hadis. Fa idza qala insanun ana madhhabi kada au madhhabi kada au madhhabi kada fa naqulu lahu hadza qaulur rasul alaihi salatu wassalam fala tu'aridhu biqali ahad. Maka tak kala seseorang mengatakan madhhabku ini dan yang semisalnya madhhabku ini, maka kita katakan kepada orang tersebut, ini adalah ucapan Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala tu'aridhu biqali ahad, maka jangan engkau tentang, engkau bantah dengan ucapan seorang pun. Hatta a'immatul madhahib, sampai imam-imam madhab, ya, yang di Indonesia ada 4 imam-imam madhab, yanhauna, mereka melarang, an taqlidihim taqlidan mahdhan, melarang untuk na'am berbuat taklid kepada imam-imam tersebut dengan taklid yang buta mahdhan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mata tabayyanal haqqu fa innal wajibar ruju'u ilai. Perkataan a'imatul madhahib, imam-imam madhab mengatakan, kapan telah jelas suatu kebenaran, maka yang wajib adalah rujuk kembali kepada kebenaran tersebut. Tidak mempertahankan dari pendapatnya seorang imam dari madhab. Dan ini telah disebutkan oleh a'immatul madhahib di dalam kitab-kitab. Di antaranya ucapan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina man lam ya'lam aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami apa yang dia tidak ketahui dari mana kita mengambil pendapat tersebut. Sehingga tak kala mengikuti suatu imam kepada imam, maka harus tahu dalilnya. Nah, ini ucapan Abu Hanifah yang barok, berlepas diri dari na'am sifat ya, orang-orang yang na'am taklid kepadanya. Dan juga ucapan yang semisalnya dari ucapan Abu Hanifah, yang diucapkan oleh Abu Hanifah, haramun ala man lam ya'arif dalili ayyuftiya bikalami. Ayyuftiya bikalami. Haram, kata Abu Hanifah, haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku, ya, untuk dia berfatwa atas nama pendapatku, ya, thayyib. Dan juga dikatakan oleh Al Imam Malik rahimahullah, innama ana basharun wa ukhti'u wa usib, fanduru fi ra'yi fakullu ma wafaqal kitabu wa sunnatu fakhuduhu wa kullu lam yuwafiq wa kullun lam yuwafiqil kitabu wa sunnatu fatrukuhu. Naam. Beliau Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Kadang salah dan kadang benar. Ini seorang imam mengatakan seperti ini. Kadang aku salah dan kadang aku benar. Fanduru, maka lihatlah pendapatku. Maka setiap, ya, lihatlah pendapat-pendapatku yang kalian akan ambil. Maka setiap apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah dari pendapatku, fakhudhuhu, maka ambillah pendapat tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga tidak diajarkan oleh Imam Malik untuk bersikap taklid, ya, buta. Nah, dan setiap apa yang tidak yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka fatruku, tinggalkan pendapatku itu. Nah, dan juga dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, sehingga bantahan bagi orang-orang yang na'am bersikap taklid kepada Imam Syafi'i walaupun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i salah. Ya, karena sudah diakui oleh Imam Syafi'i jika na'am beliau mengatakan, jika kalian melihat di dalam kitabku, ya, yaitu karangan beliau Imam Asy-Syafi'i, ya, karangan beliau banyak. Naam. Menyelisihi sunnah Rasulnya sallallahu, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah oleh kalian atau peganglah oleh kalian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan ucapanku. Dan tinggalkan ucapanku. Ini ucapan Imam Syafi'i yang menyuruh, ya, orang-orang atau murid-muridnya bersikap taklid, membabi buta untuk mengikuti pendapatnya. Ya. Imam Syafi'i sudah menyebutkan bahwa apabila kalian mendapatkan di dalam suatu kitabku yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka da'au, tinggalkan, ya, pendapatku tersebut. Tinggalkan apa yang aku katakan. Tinggalkan yang aku berpendapat di dalamnya. Nah, dan juga ucapan Imam Ahmad rahimahullah, la tuqallidni wala tuqallidi wala tuqallid Malikan wala Tsauri wala Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, janganlah kalian, ya, taklid kepadaku dan jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Dan janganlah kalian taklid kepada Tsauri, Imam Tsauri. Dan janganlah engkau taklid dengan Imam Auza'i. Dan ambillah di mana mereka mengambil. Sehingga tak kala mengikuti seorang ulama atau mengikuti seorang alim, seorang ulama, seorang imam, maka mereka, na'am, manusia, barometernya adalah dalil. Mengikuti dalil. Kemudian kita kembali kepada ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Fanakulu liman aradana bimadhabi fulanin au fulanin nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa taqtadi hadihi syahadatu alla nattabi'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang yang, ya, menentang kepada kita dengan madhab fulan, membantah kepada kita dengan madhab fulan wa fulan, ya, yaitu dengan ucapan kami dan engkau telah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan persaksian tersebut menuntut konsekuensi untuk tidaklah kita mengikuti kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sunnatu baina aydina wadhihatun jaliyatun, dan sunnah-sunnah ini telah ada di hadapan kita. Wadihatun dengan jelas dan gamblang. Walakin laisa walakin lastu a'ni bihadzal qawli an nuqallila min ahamiyatir ruju'i li kutubil fuqaha'i wa ahlil ilmi bal innar ruju'a ila kutubihim lintifa'i biha wa ma'rifati turuqil lati biha tastanbatu al ahkam min adillatiha min al umuri lati la yumkin an yuhaqqiqa talabul ilmi ayuhaqqiqa talabul ilmi illa birruju' ilaiha. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala Ibn Utsaimin, akan tetapi aku tidak memaksudkan dengan pendapatku ini, ucapanku ini, yaitu yang tadi, bahwasanya na'am mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak bersikap taklid kepada para a'immah, imam-imam, yaitu tidaklah aku maksudkan dengan ucapanku ini untuk ya an-nuqallil, yaitu tidak merasa butuh atau mencukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan tidak butuh kepada kembali kepada imam. Akan pentingnya kitab-kitab para na'am ulama terhadap kitab-kitab al-fuqaha dan juga terhadap ahlul ilmi, yaitu tetap kembali kepada mereka, tetap rujuk kepada kitab-kitab al-fuqaha dan kepada para ahlul ilmi. Bal innar rujuk, bahkan kembali kepada kitab-kitab mereka, yaitu para ulama, lintifa, untuk mendapatkan atau mengambil manfaat dengan kitab-kitab tersebut dan mengetahui at-turuq, jalan-jalan yang dengan jalan tersebut na'am terdapat kesimpulan suatu hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalil yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara yang tidak mungkin ya para penuntut ilmu tidaklah na'am talabul ilmi itu terwujud kecuali dengan kembali kepada al-ulama. Sehingga tidak na'am kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak menghiraukan ucapan para ulama. Lah, yang dimaksudkan tetap. Tetapi intinya tidak boleh taklid kepada mereka. Na'am. Walidhalik najidu ula'ikal qawma alladhina lam yatafaqahu ala aidil ulama najidu anna indahum minaz zallati syai'an katsiran. Dan ini yang ya dikhawatirkan tak kala kita jauh dari para ulama al-kibar. Nah, jauh dari bimbingan ulama ya. Beliau mengatakan walidzalik, dan dengan hal itu yaitu akan pentingnya juga kembali kepada para ulama, najidu ulaika, kita mendapatkan ya suatu kaum yang mereka tidak paham ya, tidak bisa memposisikan ya keberadaan para ulama, kita mendapatkan pada diri-diri mereka yaitu suatu kaum ya berada dari kegelinciran. Nah, yang sangat jauh kegelincirannya. Banyak orang-orang tergelincir dikarenakan sifat taklid, dikarenakan na'am tidak mendapatkan bimbingan para ulama di dalam menyikapi suatu permasalahan. Li'annahum saru yanduruna binadhari aqalla mimma yanbai ay yanduru fi. Karena mereka tidak, yaitu suatu kaum tersebut, tidak melihat dengan nam, atau mereka melihat dengan penglihatan yang sempit, yang seharusnya mereka melihat dengan penglihatan yang na'am luas, yaitu dengan bimbingan para ulama. Ya'khuduna masalan sahih al-Bukhari. Ya, contohnya mereka mengambil kitab sahih al-Bukhari. Ini yang dicontohkan sahih al-Bukhari. Na'am. Fayadhabuna ila ma fi minal ahadith. Maka mereka ya mengambil pendapat berdasarkan hadis-hadis tersebut. yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ma'anna fil ahadis, ya, di mana di dalam hadis-hadis tersebut yang ada di dalam Sahihul Bukhari, ma huwa amun, ada sifatnya hadis tersebut am, sifatnya umum. Naam. Baik. Wa mukhassisun, dan juga di dalam hadis tersebut sifatnya khusus. Wa mutlaqun, dan ada di dalam hadis tersebut maknanya mutlak. Wa muqayyadun, dan di dalam hadis tersebut ada yang memiliki makna muqayyad, terbatas. Wa syai'un mansukh, dan juga di dalam hadis tersebut ada yang hadis itu mansukh, telah dihapus dari hadis yang lainnya. Naam, hadis tersebut telah terhapus, tidak berlaku hukumnya. Barakallahu fikum. Mansukh. Lakinnahum la yahtaduna ila dzalik. Akan tapi mereka tidak memahami hal tersebut karena bersifat taklid. Nas berdasarkan nas saja, ah ini. Padahal perlu di sana bimbingan para ulama yang dimaksudkan dengan lafaz ini seperti ini, seperti ini. Yang dipahami dari hadis ini seperti ini, seperti ini. Inilah, tak kalah seorang membaca kitab-kitab atau hadis-hadis tanpa bimbingan para ulama, na'am fayahsulu bihadza dhalalun kabir. Ya, akan diperoleh dengan sebab ini dhalalun kabir, yaitu kesesatan yang sangat besar. Naam. Betapa banyak ya firqah-firqah yang ada, kelompok-kelompok yang ada. Mereka sesat. Naam, dikarenakan jauhnya dari naam bimbingan para ulama. Mereka memahami sesuai dengan akal mereka. Naam, barakallahu fikum. Selesai bab yang ke-10 insyaallah pada pertemuan yang datang kita masuk pada bab yang ke atau adab yang ke-11. Naktafi hadzal qadar, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.